Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Alhamdulillah ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Fa insyaallah ta'ala pada kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan ini kita lanjutkan dari tafsir surat Al-Mumtahanah. Dan di pertemuan yang lalu kita baru membaca sekilas di awal tafsir Syekh Abdul Rahman bin Nasir Al-Sa'di rahimahullah di kitab yang tafsir Karim Rahman ini, dan kita baru akan memasuki pada ayat yang pertama. Dan di pertemuan yang lalu tersebut kita terangkan bahwa asbab an-nuzul, sebab turunnya ayat ini, terkait dengan sahabat Hatib bin Abi Baltah, ya, yang tergelincir saat itu mengirimkan surat membocorkan rahasia rencana Rasulullah SAW menyerbu Mekah dalam Fathu Mekah karena pelanggaran perjanjian damai yang dilakukan oleh mereka musyrikin, ya, Quraisy, yang dititipkan ya, melalui sebuah surat pada seorang wanita musyrikah yang sebagian mengatakan namanya Sarah, ya. Dan itulah yang disebut Al-Mumtahanah, wanita yang diuji, yang kemudian didatangi, dicegat oleh para sahabat, disusul oleh Ali bin Abi Thalib, Zubair bin Awam, Miqdad, sejumlah sahabat yang lain atas dasar perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, untuk menggeledah, meminta, ya, surat yang pada ringkasnya kemudian didapatkan surat tersebut dan diserahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga tidak sampai ke Quraisy, ya. Dan kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menasihati sahabat Hatib bin Abi Baltah, menegurnya namun memberinya uzur, ya, karena sahabat Hatib tidak melakukannya, ya, karena nifaq, bukan karena ingin mengkhianati Allah dan Rasulnya, ya, namun ingin memberikan andil terhadap keluarganya di Mekah yang tidak memiliki sanak kerabat, ya, dari penduduk Mekah. Qala Syekh Sa'di rahimahullah, wa hadhihi al-ayat fiha an-nahyu asy-syadidu an muwalati al-kuffar min al-musyrikin wa ghairihim wa ilqa'il mawaddati ilayhi. Ayat-ayat ini di dalamnya terdapat larangan keras dari berloyalitas terhadap orang-orang kafir, baik dari kalangan musyrikin maupun selain mereka. Ya, dalam konteks ini memang musyrikin Quraisy, umat paganis. Tapi begitu pula masuk badannya wa ghairihim, selain mereka dari kufar seperti ahlul kitab, Yahudi, Nasara dan yang lainnya. Dan terdapat pula padanya larangan keras dari ilqa'il mawaddati ilaihim, menunjukkan, memberikan, ya, kecintaan kita terhadap mereka. Wa anna dzalika munafin lil iman, karena yang demikian itu menafikan keimanan. Wa mukhalifun limillati Ibrahim al Khalil alaihi salatu wassalam, dan menyelisih ajaran Nabi Ibrahim Khalilullah alaihi salatu wassalam. Wa munaqidun lil aql, dan bahkan hal tersebut, ya, kontradiksi dengan akal sehat, bertentangan dengan logika sehat, ya. Alladhi yujibu al-hadara kullal hadari min al-adu, yang mengharuskan untuk kita mengambil sikap waspada dengan setiap kewaspadaan dari musuh, ya. Alladhi la yubqi min majhudihi fil adawati syai'an, yang mana musuh tersebut tidak menyisakan sedikit pun dalam permusuhan terhadap orang yang dihadapinya, yakni layu beki syai'an, fil adawa min majduhudi. Karena yubqi itu fi'il muta'addi. Artinya betul-betul mereka itu pada puncak permusuhan. Wa yantahizul fursah fi isalid darar ila aduwi. Dan musuh tersebut senantiasa mencari-cari kesempatan, mengambil kesempatan ya, untuk bisa menimpakan madarat terhadap musuhnya. Ya, namanya seseorang memiliki rival dalam hal dunia saja, ya. Maka yang demikian dia waspada, ya, dari orang yang bisa jadi tidak ia kenal dapat apa istilahnya menipunya, ya, membawa lari modalnya dan seterusnya, ya. Harus waspada itu dalam hal dunia. Lalu bagaimana dengan dalam urusan ya, terkait dengan akhirat pula, ya. Dari pihak yang telah jelas Allah Rabbus Samawat wa Rabbul Ard wa Rabbul Alamin, yang Allah telah menyatakan tentang kebencian mereka terhadap kita, menyebutkan jelas permusuhan mereka terhadap kita, ya. Kalau dalam masalah dunia berapa banyak ya orang tertipu, ya, dalam ya, bisnis dikhianati demikian oleh syariknya, sekutunya, rekan bisnisnya atau yang seterusnya, ketika dia tidak waspada dan seterusnya. Dan lebih-lebih bagaimana dengan yang telah jelas ya, mereka seberangan akidah dari umat ini. Dan terkait dengan masalah al-wala wal-bara ini banyak sekali ya ayat-ayat dari hadis, di ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis-hadis yang tentu tidak bisa kita sebutkan ya di sini semuanya, ya, bisa dilihat ada kutai bagus ya, ringkas tapi memuat hal-hal ini yang ditulis oleh Syekh Shalih Fauzan, judulnya Al-Wala wal-Bara, kitab Al-Wala wal-Bara, ya. Dan bagi yang belum bisa membaca Arab, ya, alhamdulillah sudah kita terjemahkan, judulnya Cinta dan Benci Karena Allah. Silahkan dibaca lagi, di apa, dilihat kembali. Ya, di antara dalil-dalilnya ya seperti surat Al-Bayyinah juga, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallahu wa rasulah. Ya. Dan tidak akan kalian jumpai suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir mereka bercinta kasih terhadap orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasul. Karena bentuk ketulusan, kebenaran seorang membela dan mencintai Allah dan Rasulnya adalah mencintai apa-apa yang Allah dan Rasulnya cintai dan membelanya, mendukungnya, dan membenci apa-apa yang Allah dan Rasulnya benci. Nah, demikian itu sebenar-benar. Ini tentang al-wala wal-bara, dan begitu pula dalam apa ayat-ayat Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffar rahama'u bainahum tarahum ruk'an sujjada ila akhir ayat. Muhammad Rasulullah, Muhammad adalah rasul utusan Allah, dan para sahabat yang bersamanya, sifat Allah, apa yang Allah sifati terhadap para sahabat, sifat sahabat yaitu ashidda'u 'alal kuffar, tegas terhadap orang kafir, rahama bainahum, dan bercinta kasih sesama mereka. Engkau bisa menyaksikan mereka ruku, sujud dan seterusnya. Namun tanbih perlu diingat, ya, ketegasan bukan bermakna bertindak zalim. Ketegasan prinsip bukan bermakna khianat. Sebagaimana yang lalu, kemudian seseorang mengkhianati perjanjian damai, membunuh duta besar, membunuh turis-turis asing, ya, membunuh tetangganya yang kafir, ngebom mereka, menzalimi mereka, menipu mereka. Lah, bukan itu makna ketegasan berprinsip. Dan tentunya mempraktekkan ayat-ayat tersebut melihat kepada bagaimana praktekan Rasul alaihi salatu wassalam. Dalam sebagian yang menjenguk tanya yang Yahudi, menerima undangan wanita Yahudi ya, sekalipun sampai beliau diracun ya. Itu dalam konteks beliau sedang diundang makan kambing ya, sampai beliau keracunan itu. Namun demikian sebagian pihak berlebihan membawakan ayat-ayat qul ya ayyuhal kafirun sampai di akhir ya, lakum dinukum waliyadin, sampai sebagian bikin anak muda yang bikin apa jaket di belakang, saya pernah baca lakum dinukum waliyadin diterjemahkan bahasa Inggris untuk kalian, kepercayaan kalian, untuk kalian ya, agama kalian, bagi kami agama kami. Dan seakan-akan di situ ada toleransi yang lewat batas. Coba lihat ayat-ayat sebelumnya. Katakan ya ayyul kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum a'biduna ma'abud wala ana a'bidu ma'abatu wala antum a'biduna ma'abud wala ana a'bidu ma'abatu wala antum a'biduna ma'abud baru lakum dinukum waliyadin. Ada dakwah di situ. Ada pengingkaran. Ya. Bahwa aku tidak menyembah apa kalian kalian sembah. Kalian pun tidak menyembah apa yang kami sembah. Dan bahkan Nabi diperintahkan kul ya ayyul kafirin, hai orang-orang kafir, ya ayyul kafirun. Ila akhir dakwah. Baru di akhir lakum dinukum waliyadin. Ya, la ikraha fid din, tabayyana rusdu minal ghayy. Tidak ada paksaan dalam agama. Teruskan ayatnya, jangan kemudian enggak ada paksaan dalam agama. Ayo kita saling menghormati. Wah, beda. La ikraha fid din, tidak ada pemaksaan dalam agama. Tapi selanjutnya qad tabayyana rusdu minal ghayy, telah jelas mana petunjuk mana kesesatan. Ini agama yang hak, rahmatan lil alamin, kasih sayang yang sesungguhnya adalah mendakwahkan manusia kepada dinullah, agama Allah, agar mereka memeluk agama Allah, meninggalkan agama kufur, kesyirikan yang Allah tidak ridai, sehingga mereka memeluk agama Allah, mendapat ridha Allah, masuk jannahnya Allah, selamat dari siksanya Allah dan murkanya di dunia dan di akhirat. Itu rahmatan lil alamin yang hakiki. Inilah sikap tengah ya, dari sikap berlebihan dari orang-orang yang bertoleransi kelewat batas, dan dari sikap orang-orang yang apa demikian pula apa salah dalam memaknai ya cinta dan benci karena Allah, kemudian mereka bertindak al-baghi wa ludwan ya, yang mubalagha, yang berlebih-lebihan permusuhan yang mereka terapkan tidak pada tempatnya. Adapun adawal baghdha ini jelas ya. Ya, sebagaimana ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Adawatu wal baghdha'u bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan. Ya, di antara kita, di antara kami dan kalian ada permusuhan dan kebencian sampai hari kiamat. Ya. Sampai kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu ajaran para nabi dan rasul alaihim salam. Ya. Kita lanjutkan. Faqala ta'ala, di ayat yang pertama ini Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya tulquna ilaihim bil mawaddah. Hei orang-orang yang beriman, jangan kalian mengambil musuhku dan musuh kalian sebagai wali-wali yang kalian memberikan rasa cinta kalian terhadap mereka. Kita baca transisi Sa'di, faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ay i'malu bimuqtada imanikum min wilayati man qama bil iman wa mu'adati man adahu fa innahu aduun lillah wa aduun lil mu'minin. Ketika Allah berfirman di sini, ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman, ai maknanya yaitu i'malu, beramalah, lakukanlah bimuqtada imanikum, berdasarkan konsekuensi keimanan kalian. Melakukan apa? Min wilayati man qama bil iman, untuk berloyalitas terhadap orang-orang yang melaksanakan konsekuensi keimanan, berloyalitas terhadap mukminin, wa muadati man adahu, dan memusuhi orang-orang yang memusuhinya. Karena sesungguhnya ya, itu benar-benar adalah musuh bagi Allah dan musuh bagi kaum mukminin. Sehingga di sini panggilan Allah, ya ayyuhallazina amanu, kita ingatkan kembali ucapan Ibnu Mas'ud, idza sami'ta Allah yaqul fi kitabih, jika engkau dengar Allah berfirman di kitabnya, ya ayyuhallazina amanu fa'riha sam'at, maka benar-benar simak pendengaranmu dengan baik, ya. Kenapa? Kata sahabat Ibnu Mas'ud, karena akan datang setelahnya fa innahu amrun atau khairu ma tu'maru bih au syarrun ma tunha anhu, karena akan datang setelahnya sebaik-baik perintah atau sekeras-keras larangan. Jadi setelah ya ayyuhalladzina amanu, setelahnya mesti ada perintah atau larangan. Semua yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian puasa, oh perintah puasa, ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum, taatilah Allah, taatilah Rasul dan penguasa di antara kalian, pemerintah di antara kalian. Ini perintah dan ada yang larangan. Seperti di sini, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidu aduwi wa aduwakum awliya. Dan larangannya bukan sembarangan larangan. Larangan keras dan itu pilihan. Ada perintah-perintah banyak, ada larangan-larangan banyak, tapi kalau diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu itu penting. Di antara sepenting-penting perintah, di antara sepenting-penting larangan. Perintah sangat penting untuk dijalankan, ditunaikan, dilaksanakan, dan larangan yang begitu penting untuk diperhatikan, ditinggalkan dan dijauhi. Ya, larangan tersebut. Apa larangan Allah di sini? La tattakhidu aduwi wa aduwakum awliya. Menjadikan musuh-musuh Allah, ya, musuhku kata Allah dan musuh kalian semua. Musuhnya siapa? Kum di sini. Ya, yang dipanggil siapa? Ya ayyuhallazina amanu. Hei orang-orang yang beriman, jangan kalian jadikan musuhku, musuh Allah, dan musuh kalian. Siapa kalian? Ya mukminin. Karena yang dipanggil ya ayyuhallazina amanu. Hei mukminin, hei orang-orang yang beriman, jangan kalian ambil musuhku dan musuh kalian. Musuhnya muslimin, mukminin, aulia, sebagai wali-wali kalian. Ya, baik itu wali dalam urusan, ya, apa istilahnya, beberapa ibadah, dan demikian dalam urusan-urusan, ya, ya penting menyerahkan urusan umat kepada mereka. Dalam urusan yang lebih kurang daripada itu, bukan menjadikan pimpinan umat, dalam urusan yang lebih kecil daripada itu saja, tidak bisa saling mewarisi, ya. Meskipun Islam memerintahkan untuk bermuamalah dengan baik orang tua, kafir sekalipun, ya, jangan frontal, jangan kemudian langsung minggat, langsung mencaci maki orang tua. Lah, sikapi dengan adab yang baik sebagai bentuk dakwah untuk mereka. Ya. Nabi Ibrahim juga begitu. Sayang secara tabiat kepada bapaknya, menasihati ayahnya. Ya abadi. Ya. Dipanggil ya ayahku. Lima ta'budu ma la yasma wa la yubsir wa la yughni anka syai'a dan seterusnya. Kenapa Anda menyembah sesuatu yang tidak bisa mendengar Anda, melihat Anda, tidak sungguh Anda begitu? Dan seterusnya terus berulang kali sampai bapaknya marah, sampai Nabi Ibrahim diusir. La illam tantahi, ya, la arjumannak, la illam tantahi ya Ibrahim, gitu ya. La illam tantahi la arjumannak wahjurni maliyah. Kalau engkau gak berhenti dari omonganmu ini, dari dakwahmu ini, ya, tak rajam kamu. Maka tinggalkan aku untuk waktu yang tak terkira. Wahjurni maliyah. Dan diusir. Baik. Maka di situ ada beberapa orang tua, serumah, labas. Tapi kalau meninggal salah satunya, dalam fikih gak bisa mewarisi. Dalam bab faraid, ya, salah satu tiga sebab terhalang warisan apa? Al-qatl, wariddah, wa riq, perbudakan, pembunuhan, atau kemurtadan. Anaknya murtad enggak bisa dapat warisan orang tuanya yang muslim muslimah. Bapaknya murtad, anaknya meninggal, enggak bisa mewarisi harta anaknya meskipun anaknya bos terkaya. Punya hotel, punya aset yang sekian banyak, bapaknya enggak bisa dapat warisan ketika dia murtad. la yaritsul muslimu kafiran walal kafiru muslimu, ya, seterusnya hadis yang masyhur ya. Ya, tidak bisa muslim mewarisi orang kafir, begitu pula sebaliknya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis sahih. Dan demikian pendapat para ulama madzhab, empat madzhab, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad, semua masyhur. Begitu pula empat madhab mengharamkan memasukkan orang kafir ke dalam kuburan muslimin, empat madhab ini, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad. Yang sekarang semakin hilang makam muslim di sana sini, semakin hilang kemasukan kerabatnya yang non muslim kemasukan sana sini. Masih tersisa sebagian ya, makam muslim Cokonalan, makam muslim ya, Candi Gebang, contohnya makam muslim ya, Karangkacen, makam muslim. Ya, setelah sebagian ya Kuncen, sebagian kecampur, ya seterusnya. Nah, ini penting. Dan demikian dalam masalah loyalitas ini, hal yang semacam ini. Ya, ini bukan radikal, ajaran radikal, maka ya, inilah penjagaan akidah ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang menjadikan mereka ini sebagai walinya ya, teman dekatnya, apalagi jadi bosnya, pimpin apanya, dalam urusan mengurusi umat seluruhnya, ini membahayakan akidahnya. Dan bisa jadi dari dalam hal beberapa apa muamalah berjual beli, Nabi juga bermuamalah jual beli, menggadaikan baju zirahnya kepada Yahudi dan begitu seterusnya dalam berjual beli. Namun imbalan sama, mereka jual kita beli, kita beli mereka jual, saya kerja situ bayar dan seterusnya. Tapi kalau ada embel-embel, ada syarat-syarat, ada ini, hati-hati. Nah, ini syarat-syarat yang mengikat, diberi ini, diberi itu, dikasih bonus-bonus, dikasih ini, lain waktu ajak ke gereja, ajak yang gitu. Jadi ini penjagaan sebenarnya ya. Sebagaimana Nabi Adam dilarang untuk mendekat ke pohon, bukan larangannya itu semata-mata jangan makan buahnya, wala taqrabu hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin, jangan kalian dekat-dekat pohonnya. Karena mungkin tadinya orang tidak ada niatan melanggar larangan Allah, makan buah terlarang dari syajaratul khuld ya. Tetapi karena dekat-dekat melihat kok bagus ya, mengini dan seterusnya. Dan itu kutuat syaitan itu, enggak terasa. Enggak kok, saya tahu agama saya yakin ya. Justru orang yang mantap kuat dengan agamanya itu harus pede dengan dia bersahabat dengan siapapun, enggak takut untuk bersahabat dengan siapa. Itu kan syubhat mereka. Ya. Engkau ini kuat enggak akidahnya? Ya, insyaallah kuat. Nah, kalau engkau merasa kuat akidahnya, kenapa takut harus bersahabat dengan orang penghucu, dengan orang ini itu. Berjual beli, bertetangga, bermuamalah enggak masalah syariat. Tapi menjadikan dia teman dekat, engkau curhat kepadanya, engkau mendengarkan kepada ke sana kemari, bareng nongkrong bareng. Apalagi menjadikan mereka orang yang mengurusi, berwenang pada urusan-urusan kita ya, menguasai urusan-urusan kita, ini bahaya. Itu yang Allah ingatkan pada pelaku itu. Kita teruskan, fa la tattakhidu aduwwi wa aduwwakum awliya tulquna ilaihim bil mawaddah. Allah berkata, jangan kalian ambil musuhku dan musuh kalian sebagai wali-wali yang kalian berikan kepada mereka kecintaan kalian. Ai tusari'una fi mawaddatihim was-sa'i fi asbabiha. Di mana kalian sangat cepatnya dalam mencintai mereka dan berupaya untuk mendapat atau mengambil sebab-sebab mendapat cintanya mereka, supaya diterima, supaya senang, mengusahakan berbagai macam dari ucapan selamat, peringatan. Ya, subhanallah. Ada yang mukanya menukil ijma madhab, tidak boleh mengucapkan selamat, tapi subhanallah. Ada lagi cara-cara berbagai macam ini itulah. Ya. Dan ataukah untuk saling mengundang ini, kalau kita ingat kuliah ayyul kafir itu sebab turunnya apa sih? Nabi Muhammad itu ditawari ya. Karena dengan cara seperti apa mereka tahu ini serius, enggak bisa. Ya sudah, kita ngalah lah orang musyrik. Kita siap mau menerima ajakan Nabi Muhammad. Mengibadahi Allah saja satu. Kita tinggalkan semua berhala kita ini musyrik. Selama satu tahun. Di tahun berikutnya gantian engkau bersama kami menyembah berhala kita. Ya, bagus kan? Adil, seakan-akan begitu. Kami mau sudah ikut dakwah, tapi gantian tahun depan kok ikut. Ya. Itu kan sebab turunnya surat Al-Kafirun. Ya. Nah ini kadang gak dipahami sebagian orang. Kita saja selamat Idul Fitri, selamat Idul Adha, masya Allah. Kok kalian apa sih beratnya mengucapkan selamat ke kami ya? Dan yang lain-lainnya ya. Enggak kok kita mengingkari pengeboman, terorisme dan berbagai macam. Tenang saja, Nabi kita mengharamkan keras man qatala dhimmiyan aw mu'ahad, dan siapa membunuh orang kafir terikat perjanjian damai dhimmiyan aw mu'ahad lam yara fa'iyatal jannah, tidak akan mencium wangi surga. Kami menganggap itu dosa besar. Kami tidak akan melakukan pembunuhan, bahkan kami mengingkari paling keras. Tapi jangan ajak-ajak kami untuk ikuti ritual ibadah Anda dan seterusnya. Itu makna lakum dinukum waliyadin. Namun itulah, maka penting melihat kepada hadis, karena itu penerapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun ayat, sekalipun sebagian ayat muhkam jelas, tapi masih saja sebagian ulama mengatakan ini bisa dibawa ke sana kemari. Maka ini pentingnya mengkaji tafsir melalui kitab-kitab ulama al-sunnah yang diterangkan dengan hadis-hadis sahih ya. Bukan sebatas tafsir menurut akal-akal kita. Beliau katakan fa innal mawaddata idza hasalat tabi'adha an-nusrah wal muwalah. Karena diawali dengan rasa cinta. Fa innal mawaddata idza hasalat, kalau orang sudah mencintai terwujud kecintaan terhadap pihak lain. Tabi'adha an-nusrah, yang berikutnya dia akan menolong. Wal muwalah, yang berikutnya dia akan loyal dan mendukung orang yang ia cintai. Dan Ahlussunnah merinci kok ya. Kecintaan itu ada yang secara tabii, anak mencintai ibu, mencintai bapak meskipun kafir. Iya. Orang tua mencintai anak meskipun kafir-kafir. Iya, tabiat. Dan itu enggak diingkari kalau dalam syariat. Boleh. Nabi mencintai pamannya Abu Thalib. Ya, sayang. Maka karena sayangnya itu didakwai, dijenguk, didakwai, diajak. Tapi tidak boleh kecintaannya secara tabii itu mengalahkan kecintaan terhadap syariat. Nah, namanya tabii, tabiat manusia itu ada. Iman, misalnya saya. Tapi jangan sampai melanggar batas-batas syariat, termasuk loyalitas dan mendukung mereka ini. Ya, kalau yang lalu kemarin kita kasih contoh ya. Sayang ke ibu, tapi ibunya suruh duduk, mau rasa jilbaban, ibu malu ya, mau lepas jilbabnya. Tidak boleh ditaati. Sesayang-sayang sama bapak, suruh anak mencuri ya, jangan ditaati, ninggalkan sholat, jangan ditaati. Ini juga sama. Ya, begitu. Sayang kepada mereka, tapi jangan sampai loyal diajak. Sayang ke bapak, ibu, orang tua, kafir diajak masuk kebaktian ke sana, diajak masuk ke pura, ke kuil, ke sana. Lain ini urusannya. Ya. Lain urusan. Maka hati-hati dan perhatikan masalah ini. Kecintaan itu lebih-lebih kalau sudah mendalam, tabiat dan nusrah wal muwalah, bisa kemudian diikuti berikutnya dengan pertolongan dan loyalitas. Kalau menolong dalam urusan ya, dunia, dan itu dalam rangka untuk dakwah, barangkali kita bantu, kita perhatikan dia simpati kepada dakwah, dia tertarik kepada Islam ya. Ada seorang yang mungkin belum tahu ya, salah seorang etnis suku besar di Indonesia Timur sana ya, itu qadarullah saat itu mabuk ya, malam-malam mabuk, minta di pinggir jalan minta ngantar. Ini bukan saya cuma diceritain ya, seorang bapak. Bapak-bapak ini ngantar sampai ke asramanya, diantar gitu. Setelah mau sampai ditanya, bapak, terima kasih ya pak, ini setengah mabuk ini, tanya, bapak muslim? Iya. Kok baik? Gitu. Jadi dia heran, bapak muslim? Kok baik? Heran, yang tertanam selama ini muslim itu wah, membantai ini dan atau mungkin yang lain-lainnya. Heran dia, bapak muslim kok baik? Begitu maka bermuamalah dengan tetangga, bantu mengantarkan dia. Ini termasuk dakwah. Kadang belum bisa demikian-demikian diberitahu dengan ucapan, dakwah dengan kauliyah. Katanya dengan perbuatan, kasih dia ini itu. Tapi untuk kita nerima pemberian-pemberian mereka, pikir-pikir lihat, ini ada yang label-labelnya enggak? Ada syarat-syaratnya enggak? Untuk memperhatikan, antum kasih itu sudah masalah kasih. Termasuk bahkan zakat mu'allafah qulubuhum. Sudah masuk waktu? Belum. Mu'allafah qulubuhum, orang-orang yang tidak dikait hati mereka, kasihkan harta zakat supaya tertarik dalam alisnya. Dan mu'allaqah qulubuhum ada dua macam ya, yang dekat bisa tertarik dengan Islam dan mencegah madaratnya, atau yang baru masuk Islam dan masih lemah imannya bisa. Baik. Dan itu zakat mal ya, beda lagi dengan zakat fitrah. Baik, menurut pendapat yang rajih. Fa qara'al 'abdu minal iman. Sehingga ketika seorang itu mencintai mendalam, menolong, membela, loyal ke mereka, ya, bahkan melawan agamanya sendiri, ini bisa-bisa seorang hamba itu keluar dari keimanan. Wasara min jumlati ahli al-kufran, dan dia menjadi ahli al-kufran, wan fasala an ahli al-iman, orang-orang yang kafir dan keluar dari keimanan. Wa hadzal muttakhid lil kafir waliyan, atau wa hadzal muttakhid lil kafiri waliyan adimul muru'ati aidan, dan orang yang menjadikan orang kafir sebagai walinya itu juga akan jatuh muru'ah kewibawaannya. Fa innahu kaifa yuwali a'da'i, karena bagaimana mungkin ia berloyalitas terhadap musuh yang paling ya yakni memusuhinya, a'da'i, meskipun tidak menampakkannya. Alladhi, maksudnya permusuhan paling besar adalah dalam hal dininya, agama. Alladhi la yuridu lahu illa syarr, yang tidak menginginkan dia kecuali kejelekan, meskipun menurut dia itu baik, namun hakikatnya itu syarr, kejelekan. Wa yukhalifu rabbahu, dan menyelisih Rabbnya, mempersekutukan Allah. Bukankah Allah itu paling murka kalau disekutukan, dan dia ingin kita mengerjakan itu. Wa yukhalifu rabbahu, mengerjakan kesyirikan, menyembah selain daripada Allah. Wa waliyahu alladhi yuridu bil khair, ya, wa ya'muruhu bihi wa yahussuhu alaih, ya, menyelisih Rabbnya, ya, menyelisih walinya, yaitu wali Allah, kaum mukminin, kaum muslimin, yang mengajak kepada kebaikan, memerintahkan kebaikan, mengajak kepada kebaikan, sementara itu musuhnya beda. Ya, jam sholat ya 14 terus dia enggak sholat. Ayo jalan-jalan ke sana kemari. Ya. Kita harusnya perhatian sholat, berarti ini sudah beda. Nanti ada perkara yang lain mau begini begitu, dia lain lagi. Maka wa mimma yad'u al-mu'min aidan, dan termasuk hal yang dapat mengajak mukmin ila mu'adatil kuffar, dalam memusuhi orang kafir, annahum qad kafaru bima ja'a al-mu'minina min al-haq. Ya, mengingat bahwasanya mereka sungguh juga telah kafir terhadap apa yang dibawa ajaran kebenaran dari mukminin. Sebagaimana kata Allah di sini, wa qad kafaru bima ja'akum minal haqq. Sungguh mereka itu telah kafir terhadap kebenaran yang datang kepada kalian. Mereka itu ingkar, mereka itu meskipun menampakkan tidak mengingkari, hati mereka itu mengingkari ajaran kalian. Ya. Meskipun mereka kadang tidak menampakkannya, tapi itu kata Allah, qad kafaru bima ja'akum minal haqq, mengingkari nabi kalian, mengingkari ini. Meskipun tidak menampakkan, menuduh Muhammad itu begini, wah subhanallah, poligami habis, padahal para nabi yang istrinya banyak itu bukan hanya nabi Muhammad, Sulaiman, nabi Dawud, nabi Abdurrahman, nabi Isa diangkat ke langit belum menikah, dan bukan beliau mengharamkan pernikahan, apalagi memerintahkan membujang dan melarang menikah, tidak sama sekali. Dan para nabi banyak, tapi wah kalau bicara nabi Muhammad, masya Allah, istrinya banyak, ada yang begini, wah subhanallah. Tapi kadang tidak mereka tampakkan, mereka mengingkari nabi dan tentu ajaran yang beliau bawa. Kalau betul cinta kepada nabi, Anda rela misalnya bapak kita dikatakan seperti itu, oh, ini pemuas hawa nafsu. Dan kadang sebagian orang begitu, yang seandainya ibunya dituduh zina, dia marah, bahkan mungkin nuntut ke pengadilan. Tapi ketika Syiah dituduh, apa Aisyah dituduh berzina, kayak sudahlah, kita saling menghormati, jangan, kayak enggak ada apa-apa. Coba kalau ibunya Anda dituduh wanita pezina, wah marah dia, tundukkan pengadil. Tapi kalau ibunda Aisyah, Ummul Mukminin, sudah seperti itu, wah tenang dia, enggak ambil pusing, subhanallah. Maka ini bahaya. Wala a'dhamu min hadhihi al-mukhalafah wal musyaqqah. Tidak ada yang lebih besar dari penyelisihan dan pertentangan semacam ini. Fa innahum qad kafaru bi asli dinikum, yaitu di mana mereka benar-benar telah ingkar terhadap prinsip dasar ajaran agama kalian. Wa za'amu annakum dullal, dan mereka meyakini kalian itu orang-orang tersesat, ala ghairi huda, yang tidak mendapat petunjuk. Sampai mereka menuduh, tuh lihat muslimin kalau sholat apa bacanya, ihdina siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan kami jalan yang lurus, ya Allah tunjukkan, tiap hari minta terus jalan yang lurus, berarti belum dapat. Ya, itu caranya. Ini diantara dakwah atau tafsir ya. Alhamdulillah, jadi diantara perhatian kaum muslimin itu berbagai macam funun, bidang-bidang ilmu, termasuk membahas tentang adian. Di Rasatul Adian mempelajari agama-agama bukan untuk ya ini mereka, cuma untuk membekali ya, supaya tahu syubhat-syubhat mereka, termasuk cara mereka ini kadang ini pakai ayat untuk melemahkan iman. Tuh lihat doanya, ya Allah tunjukkan jalan yang lurus, berarti belum dapat. Padahal makna ihdina siratal mustaqim bisa ihdina sirat, ihdina ala sirat, dan ihdina ila sirat. Tujukan kami kepada jalan lurus. Yang belum tahu ilmu supaya kami diberitahu, yang baru masuk Islam gimana caranya sholat supaya kami tahu, apa saja sih rukun iman 6 itu saya baru tahu 1, terus supaya tahu tujukan. Tapi yang sudah tahu tetap dijaga di atas jalan itu. Ihdina ala sirat, setiap orang yang hidup butuh dijaga terus sampai mati. Minta terus enggak masalah. Ihdina sirat itu makna ihdina ila dan ihdina ala siratul mustaqim. Namun begitu mereka cari-cari ayat untuk dibawa ke sana kemari. Masuk ini. Wal hal annahum kafaru bil haqq alladzi la syakka fihi wa la mirya. Dan kondisi sesungguhnya bahwa mereka telah ingkar terhadap ajaran kebenaran yang tidak diragukan padanya dan tidak ada ya, kebimbangan sedikit pun padanya. Tapi mereka ingkar padanya. Wa man raddal haqqa famuhalun an yujada lahu dalil aw hujjah tadullu ala sihhati qaulih. Dan siapa saja orang yang menolak kebenaran, maka mustahil dijumpai padanya dalil atau hujjah, ya, bukti yang menunjukkan kebenaran ucapannya. Karena kebenaran hanya ada benar dan salah ya. Ketika orang itu menolak kebenaran, maka mustahil dia punya bukti, punya dalil yang menunjukkan kebenaran dia. Ya, karena dalam masalah akidah benar salah ya. Ya, artinya ya bukan khilafnya seperti dalam ya fikih. Mayoritas ada khilaf ya. Dan ijma ada beberapa, tapi akidah mayoritasnya ijma, sedikit saja yang masalah khilaf. Ulama empat mazhab sama, akidah Imam Syafi'i, Imam Ahmad sama, dalam prinsip juga. Dalam beberapa cara ibadah mungkin, tapi dalam pokok dasar keimanan muslimin tidak berbeda pendapat. Berbeda dengan agama lain. Tadi kita sampaikan bahwa man raddal haqq, siapa yang menolak kebenaran, mengingkari kebenaran, famuhalun an yujad lahu dalil aw hujjah tadullu ala sihhati qaulih, maka mustahil dijumpai padanya dalil ataupun bukti yang menunjukkan kebenaran ucapannya. Nah, ini dalam masalah tersebut. Ya, siapa yang menolak kebenaran, maka mustahil dia punya dalil yang menunjukkan kebenarannya, karena dia mengingkari yang benar. Bal mujarrad al-ilm bil haqq yadullu ala butlani qawli man raddahu wa fasadihi. Ataf kepada butlan. Bal mujarrad al-ilm, bahkan semata mengetahui kebenaran ya, termasuk kita meyakini ya ini Al-Quran mutawatir kalam Allah dan juga hadis Nabi SAW, semata-mata mengetahui yang benar dari firman Allah, dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yadullu ala butlan qauli man raddahu, cukup untuk menunjukkan batilnya ucapan orang yang menolaknya ya, menolak kebenaran, wa fasadihi, dan rusaknya ya. Jadi apa saja yang misalnya Allah katakan Allahu ahad, Allah itu satu ya, misalnya dia mengatakan selain dari itu menolaknya, dengan semata belum tahu kita ada orang yang menolaknya, semata-mata kita tahu kulullahad, katakan Allah itu satu, semata-mata kita tahu ini, berarti kalau ada yang menyebut lain berarti keliru. Contoh misalnya makana Muhammadun aba hadimir rijalikum walakin rasulullah wa khataman nabiyyin, Nabi Muhammad itu penutup para nabi. Dengan semata kita tahu Allah berfirman Nabi Muhammad itu penutup para nabi, berarti kalau ada yang ngaku nabi kita tahu itu salah. Kenapa? Karena menyelisih dengan kebenaran. Ini ya, paham? Dari dua sisi ya. Dia, orang siapa menolak kebenaran, tidak mungkin dia punya dalil yang membenarkan ucapannya, karena dia mengingkari kebenaran. Dan dari sisi, dengan semata kita tahu kebenaran ini pun, kita akan tahu ya kesalahan dari yang menyelisih kebenaran ini. Tapi kemudian beliau katakan, wa min adawatihim al-balighah annahum yukhrijuna ar-rasul wa iyyakum. Dan di antara bentuk permusuhan mereka yang memuncak, bahwa mereka telah mengeluarkan, mengusir Rasul dari kampung halamannya. Wa iyyakum, dan juga kalian, ayyuhal mu'minun, hei kaum mukminin, para sahabat diseru oleh Allah saat itu, min diyarikum, mereka telah mengeluarkan kalian dari negeri kalian, dari Mekkah, wa yusyarridunakum min autanikum, membuat kalian terusir dari negeri-negeri kalian, kampung halaman kalian. Wala dzanba lakum fi dzalika indahum illa annakum tu'minun, dan menurut mereka kalian itu tidak punya salah selain daripada kalian itu telah beriman. Jadi ini sifat dari mereka, khususnya kafir yang harbi, yang saat itu disebutkan di sini mengusir Rasul dan demikian kaum mukminin. Yukhrijuna Rasulahu wa iyyakum an tu'minu billahi rabbikum. Mereka telah mengusir Rasul dan kalian karena sebab kalian beriman kepada Allah Rabb kalian. Alladhi yata'ayyan 'alal khalqi kullihim al-qiyam bi'ubudiyatihi. Padahal Allah itu zat yang wajib, yakni untuk semua makhluknya menegakkan ubudiyah, peribadahan, penghambaan diri kepada Allah. Kenapa? Li'annahu rabbahum, karena Allah telah rabbahum, merawat, memelihara mereka. Ya, setelah menciptakan Allah SWT, wa'an'ama 'alaihim bin ni'am adh-dhahirah wal batinah, memberi mereka nikmat dengan berbagai macam nikmat lahir batin. Ya. Falamma aradu an hadzal amr alladhi huwa awjabul wajibat wa kuntum bih. Ketika mereka berpaling dari hal ini, tidak mentauhidkan Allah, tidak mengibadahi Allah dengan benar, yang itu merupakan sebesar-besar kewajiban, sementara kalian justru mengajarkannya, mengerjakannya. Adaukum wa akhrajukum min ajlihi min diyarikum. Mereka justru memusuhi kalian, mengeluarkan kalian dari negeri-negeri kalian, ya. Dan mereka menganggap ini menyelisih ajaran nenek moyang, bapak moyang. Fa ayyu dinin wa ayyu muru'atin wa aqlin yabqa ma'al abdi idza wala al-kuffar alladziina hada wasfuhum fi kulli zaman wa makan. Maka agama, ajaran agama mana, dan muru'ah wibawa yang mana, dan akal logika sehat yang mana yang masih ada pada seseorang jika dia telah berloyalitas kepada orang-orang kafir yang seperti ini sifat mereka, Allah sebutkan di setiap zaman dan di setiap tempat. Wala yamna'uhum minhu illa khaufun aw mani'un qawi. Dan tidak ada yang menghalangi mereka dari hal tersebut kecuali karena takut atau ada penghalang yang kuat. Jadi seandainya mereka punya kesempatan, itu akan dilakukan oleh mereka terhadap muslimin. Ya. Tapi karena mungkin takut atau jumlah minoritas atau sedikit, ya, atau ada manik kawi, penghalang yang kuat sehingga mereka tidak lakukan. Baiklah, pada asalnya dasar permusuhan mereka itu ada, dan untuk mengerjakan yang lebih daripada itu. Kemudian disebutkan in kuntum kharastum jihadan fi sabili wabtigha amartati, ai in kana khurujukum wa maqsudukum bihil jihati sabilillah li'ila li kalimatillah wa ibtigha'i ridahu fa'amalu bimuqtada hadza. Yani jika kalian keluar berjihad di jalanku dan mencari ridhaku, maknanya jika betul-betul keluarnya kalian, hei sahabat, para sahabat, dan maksud kalian adalah berjihad di jalan Allah dan meninggikan kalimat Allah dan mencari ridhonya Allah, maka konsekuensinya fa'amalu, kerjakanlah, amalkanlah konsekuensi dari hal tersebut. Bukannya kalian keluar untuk membela agama Allah, meninggikan kalimat Allah, maka kerjakan konsekuensinya. Min muwalati awliyaillah, berloyalitas terhadap wali-wali Allah, terhadap Rasul dan para sahabat. Wa mu'adati a'da'i, dan yaitu membenci siapa yang Allah dan Rasulnya benci. Dan bukan sebaliknya, membela mereka, menolong mereka, membocorkan rahasia kaum muslimin yang diingatkan. Fa inna hadza min a'zami jihad fi sabilillah, karena ini termasuk sebesar-besar jihad di jalan Allah. Wa min a'zami ma yataqarrabu bihi almutaqarribuna ila Allah wa yabtaguna bi ridah, dan ini termasuk sebesar-besar bentuk ibadah yang dapat mendekatkan diri seseorang kepada Allah dengan dia bercinta benci kepada Allah. Yani cinta apa yang Allah cintai dan membenci apa yang Allah benci. Wa yabtaguna bihi ridahu, dan itu menjadi sebab dia mendapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa kita sampaikan untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan adapun khusus sahabat Hatib bin Abi Balta'ah telah mendapatkan uzur dari Nabi sallallahu alaihi wasallam karena beliau ikut perang Badar, diberi uzur. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala Nabi Muhammad. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, syukran wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bukannya bukan karena wala kepada mereka, tapi ada ingin melindungi keluarganya. Ini yang di perlu tanbih. Radhiyallahu anhu. Jazakumullah khair.